kali tia kwenye chai. Dafla disco likangia masai. Umeweza ke nilifuka simbali. Na kunifikia inataka utayari. Nasemaje huko, yuko sawa mnieleze. Ama mnamwonaje anajikongoja doze doze. Nasemaje huko, yuko sawa mnieleze. Ama mnamwonaje anajikongoja doze doze. Moja ni waga sina pressure. Usiseme sana nina mambo matamu. Tatu, sifundishi kupenda. Usiseme